pertanda senja. Takkan lama lagi fajar pun menghilang. Malam datang bersama sepi. Perasaan hampa. Angin malam meniup lembut rambutku. Bye.